Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan waktu luang yang telah memberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bermajlis untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang berkomunitas dalam mendidik anak. Sebelum kita membahas hal-hal yang terkait dengan komunitas dalam mendidik anak, sebagaimana saat ini telah banyak sekali terbentuk di masyarakat kita adanya komunitas-komunitas pendidikan dengan berbagai nama, dengan berbagai metode. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunitas itu sendiri, kemudian ditinjau dalam pandangan Islam, manakah di antara komunitas itu yang seharusnya kita ikuti dan manakah di antara komunitas-komunitas itu yang seharusnya tidak kita ikuti. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang makna komunitas. Komunitas itu sebenarnya, kata komunitas itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin komunitas yang bermakna kesamaan. Jadi komunitas itu sebenarnya memiliki nama makna kesamaan. Sehingga komunitas dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok orang yang memiliki kesamaan, seperti kesamaan dalam pendidikan, kesamaan dalam hobi, kesamaan dalam bakat, pandangan dan sebagainya. Sehingga komunitas ini di masyarakat terdiri dari orang-orang yang mana orang-orang tersebut kadangkala bergabung dalam sebuah sistem, baik sistem itu berupa pendidikan, maksudnya dalamnya adalah pendidikan untuk anak-anak, maupun dalam profesi, maupun dalam hobi dan sebagainya. Ini adalah makna komunitas. Jadi secara sederhana komunitas itu adalah dapat diartikan kumpulan orang yang memiliki kesamaan. Terus kemudian di dalam kita bermasyarakat, yang mana kita adalah kaum muslimin, apakah kemudian kita itu perlu berkomunitas atau tidak? Terutama dalam pendidikan untuk anak-anak kita, apakah kita dalam mendidik anak harus berkomunitas ataukah kita tidak perlu berkomunitas? Ini tentu saja permasalahan ini, karena kita adalah orang yang telah bersyahadat bahwa Allah adalah sebagai sesembahan kita, kemudian Muhammad SAW adalah sebagai Rasulnya, maka semua kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Salah satu dasar yang kita jadikan pegangan apakah kita perlu berkomunitas atau tidak, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bil jama'ah fa'innama ya'kulu dhi'ba fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Maka haruslah bagi kalian untuk berjamaah, sebab serigala itu akan menerkam domba yang jauh dari kawannya. Jadi serigala dasar sabda Nabi SAW akan kita diperintahkan untuk berjamaah, kita diperintahkan untuk berkomunitas, karena sesungguhnya setan itu akan lebih mudah menggoda kepada orang-orang yang sendirian. Tentu saja setan lebih sulit menggoda orang yang berdua, apalagi orang yang mau bersama dengan kaum muslimin yang lain. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjamaah, untuk berkomunitas. Kemudian sabda Nabi SAW yang lain, al-mu'minul ladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairu minal ladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita menginginkan menjadi seorang mukmin yang lebih baik, maka kita diperintah untuk bergaul dengan masyarakat, kemudian kita bersabar terhadap gangguan mereka. Ini lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar terhadap gangguan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tentu saja tolong-menolong ini pastilah kita harus bergaul dengan orang lain atau dengan masyarakat. Bagaimana mungkin kita bisa tolong-menolong kecuali kita dengan bergaul dengan mereka. Terus kemudian juga sabda Nabi SAW tentang perintah untuk berkomunitas atau berjamaah, yaitu sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang mulia. Ini adalah beberapa dasar atau dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk berjamaah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalam kita mendidik anak-anak kita, karena di dalam mendidik anak-anak kita termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk urusan agama. Oleh karena itu, untuk melaksanakannya kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tadi, maka kita diperintahkan untuk berjamaah, yaitu untuk berkomunitas. Ini pentingnya tentang komunitas. Namun di sisi lain terdapat dasar-dasar yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menyendiri atau mengasingkan diri. Dalam hal ini disebut dengan istilah uzlah. Kalau kita bergaul itu namanya khultah, sedangkan kalau kita mengasingkan diri atau menyendiri itu disebut dengan uzlah. Nah, di sisi lain ada perintah untuk mengasingkan diri, Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda tentang fitnah, zaman fitnah. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang atau manusia yang paling baik pada zaman fitnah itu antara lain adalah rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi 'alaih, yaitu seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Jadi di zaman fitnah, orang yang lebih baik, yang paling baik adalah orang yang dia mengasingkan dirinya untuk menyelamatkan agamanya, untuk menunaikan hak-hak Allah, untuk beribadah kepadanya. Kemudian tentang uzlah ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusiku ayyakuna khairu malir rajul ghanamun yatba'u biha sa'afal jibal wa mawaki al-qadri yufiru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Nah, dari dasar-dasar tersebut akhirnya ada dua perintah. Yang pertama adalah perintah untuk berkomunitas atau berjamaah, kemudian satu sisi ada perintah untuk menyendiri atau mengasingkan diri. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan, di dalam kita mendidik anak-anak kita, lebih baik mana, antara kita berkomunitas ataukah menyendiri? Karena disebutkan dalam dasar pada hadis-hadis tadi bahwa orang yang berkomunitas juga disebut orang yang lebih baik, demikian juga orang yang menyendiri pun juga disebutkan lebih baik. Nah, hal ini tentu saja kita kembalikan lagi kepada kondisi masing-masing orang dan lingkungan sekitarnya. Kalau sekiranya di lingkungan sekitarnya fitnah yang terjadi itu masih memungkinkan dia untuk berkomunitas, masih ada orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka lebih baik seseorang tersebut untuk berkomunitas. Karena apa? Karena dengan berkomunitas itulah yang justru akan menyelamatkan agamanya. Karena apa? Karena berkomunitas dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, ada kondisi seseorang di zaman fitnah, dia sendiri bingung dalam mendidik anaknya itu mau bergabung kemana. Ya. Sementara dia menyendiri juga dalam keadaan bingung, galau, dalam keadaan khawatir, dia juga bingung dengan ilmu mendidik yang benar yang bagaimana. Satu sisi, seandainya dia menyendiri, dia berkomunitas, maka dia tidak mendapatkan orang-orang yang betul-betul berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia khawatir justru dengan berkomunitas itu, maka kondisinya akan menjadi lebih parah. Dan dia khawatir agamanya tidak terselamatkan. Maka dalam hal ini, walaupun menyendiri itu bagi dia adalah sesuatu yang dia masih ragu, dalam hal ini dia juga masih bingung dalam mendidik anaknya, namun ternyata kalau dalam berkomunitas itu ada kondisi yang memperparah keadaannya, maka lebih baik dia menyendiri atau uzlah. Nah, hal ini seandainya di lingkungan sekitar tidak dia dapatkan, maka ada solusi yang lain, bisa jadi dia juga bisa berkomunitas dengan orang-orang yang berada di daerah lain, baik itu mungkin di luar kota atau di luar provinsi, bahkan mungkin bisa jadi di luar pulau. Karena apa? Ini demi untuk menyelamatkan agama dia. Jadi kesimpulannya, apakah kita dalam mendidik anak itu perlu berkomunitas atau tidak, ini tergantung masing-masing kondisi seseorang. Namun kalau kita lihat keadaan zaman sekarang ini, walaupun orang mengatakan bahwa ini adalah zaman fitnah, orang mengatakan bahwa pendidikan saat ini adalah sudah tidak kembali kepada pendidikan zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kita yakin masih banyak orang yang mereka itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam melaksanakan pendidikan, baik terhadap berupa lembaga maupun kepada anak-anak mereka sendiri di rumah. Oleh karena itu, sehingga bisa kita ambil kesimpulan, ya, untuk saat ini, ya terutama di negeri kita ini, kita masih ada masalahkah yang lebih besar, ya seandainya kita dalam mendidik anak-anak kita itu berkomunitas. Karena apa? Karena kalau kita menyendiri, akhirnya kembali kepada hadis yang telah disebutkan tadi, bahwa serigala itu akan menerkam domba-domba yang terpisah dari temannya atau yang sendirian. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk membentuk atau bergabung dengan komunitas dalam mendidik anak-anak kita, karena betapa pentingnya kita berkomunitas. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, para pendidik dan para orang tua, tentu saja kita tidak bermudah-mudah asal kita mengikuti komunitas. Misal ada sebuah komunitas yang berbunyi komunitas pendidikan A, kemudian ada komunitas pendidikan B. Kita hanya memandang, ternyata A ini adalah pengikutnya banyak, maka saya akan ikut. Tidak demikian. Maka kita perlu mengetahui bagaimana komunitas yang benar yang harus kita ikuti, yaitu yang pertama, bahwa komunitas tersebut bukan menjadikan ukuran kebenaran itu adalah dengan banyaknya orang yang mengikuti. Jadi kalau sebuah komunitas itu terus membernya itu sudah ribuan, bahkan seluruh negeri ada membernya, itu bukan merupakan tolok ukur sebuah kebenaran. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Apabila kalian mengikuti pendapat apa kata kebanyakan orang, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya pengikut, banyaknya member dalam sebuah komunitas bukan merupakan ukuran sebuah kebenaran, bukan merupakan bahwa komunitas itu adalah benar. Kemudian berikutnya, sebuah komunitas dikatakan bahwa komunitas itu benar adalah apabila dalam komunitas itu bukan sekedar kelompok orang yang memiliki kesamaan hobi, profesi, bakat, dan sejenisnya. Sebagai contoh, misal ada seorang memiliki profesi tertentu, maka terbentuklah sebuah komunitas profesi A. Maka belum tentu bahwa semua orang yang berprofesi sama di situ, maka kemudian disebut bahwa komunitas itu adalah benar, belum tentu. Kemudian ada seorang memiliki hobi yang sama, membentuk sebuah komunitas, maka belum tentu dengan kesamaan hobi para membernya itu bahwa komunitas itu adalah sahih atau benar. Maka yang menjadi pedoman kita adalah untuk memilih komunitas yang benar itu adalah apabila komunitas itu terkumpul orang-orang yang memiliki kesamaan dalam akidah. Dalam ini adalah kita berkomunitas dengan orang-orang yang seiman, tentu saja dengan akidah yang sahih, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita pilih. Walaupun mungkin bisa jadi kita mungkin berkelompok atau berkumpul, ya. Dalam ini berkelompok itu bukan untuk memisahkan diri dari kaum muslimin yang lain, tapi kita berkumpul kepada semua kaum muslimin, kepada semua orang-orang yang beriman. Dalam ini adalah karena satu akidah, karena satu keimanan. Walaupun mungkin yang mengikuti itu ada sedikit sekali orang, ya. Walaupun yang mengikuti itu sedikit orang, maka kalau itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu adalah disebut komunitas. Bahkan seandainya ada seseorang sendirian, dia tidak menemukan orang lain di dalam mendidik anak-anaknya, dia sendirian. Orang lain dia pandang bahwa metode yang mereka gunakan adalah tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam yang sahih, yang benar. Akhirnya dia mendapati dirinya sendirilah yang menerapkan pendidikan itu kepada anaknya, karena dia berusaha merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Walaupun dia sendirian, apabila dia berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar, maka walaupun dia sendirian disebut adalah sebuah komunitas. Jadi komunitas itu bukan diukur dari banyaknya orang, ya, tapi diukur dari kebenaran dari komunitas itu, yaitu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, oleh karena itu kadangkala kita bingung di zaman yang digital ini terbentuknya banyak komunitas karena mudah sekali untuk membentuk sebuah komunitas. Hanya dengan model media sosial terbentuklah sebuah komunitas dengan waktu yang singkat, masuklah ribuan orang. Oleh karena itu, di dalam dunia yang banjir informasi ini melalui media sosial, kita selalu berhati-hati. Kita selalu mengukur semua informasi yang masuk kepada kita, kita ukur dengan apa? Dengan akidah kita, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata itu menyelesihi, maka itu tidak kita ambil, dan itu adalah komunitas yang tidak benar. Apabila mencocoki dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar-dasar yang sahih, maka itu adalah komunitas yang benar. Maka seyogianya kita mengikuti komunitas tersebut, walaupun yang mengikuti komunitas tersebut adalah sedikit sekali anggotanya atau membernya, walaupun mungkin komunitas itu berada jauh dari tempat tinggal kita. Ini adalah solusi pada zaman ini, ya, dalam mendidik anak-anak kita, kita dalam berkomunitas, sehingga dalam melangkah kita tidak salah langkah. Sehingga dalam mendidik zaman penuh fitnah ini, kita masih selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencari petunjuknya. Ini jadi hidayah itu kita usahakan, walaupun semua sebenarnya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah akan memberikan hidayah itu kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam kita mendidik anak-anak kita. Kita serius mendidik anak-anak kita karena anak-anak kita adalah aset berharga bagi kita. Anak-anak kita adalah aset negara yang paling berharga karena di tangan mereka lah, di punggung mereka lah nasib bangsa ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita nanti tidak bisa melihat bagaimana anak-anak kita berhasil di dalam mengemban amanah menjadi khalifah di muka bumi ini, di dalam mengemban amanah untuk menjalankan sistem-sistem yang ada di negeri ini, walaupun kita tidak melihatnya karena kita sudah meninggal dunia, insya Allah Ta'ala pahala akan selalu mengalir kepada kita, dan insya Allah Ta'ala itu menjadi jariah bagi kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikianlah yang kita bahas tentang komunitas. Jadi intinya, marilah kita berkomunitas dengan komunitas yang benar, karena Islam memerintahkan kita berkomunitas. Walaupun di sisi lain Islam memerintahkan untuk uzlah, yaitu untuk mengasingkan diri, namun dalam hal ini kita melihat kondisi masyarakat yang saat ini masih banyak orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu mereka kita ajak untuk berkomunitas, untuk berjamaah, karena dengan berjamaah itulah kita akan lebih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena setan akan lebih sulit untuk menggoda orang-orang yang berjamaah dibandingkan orang-orang yang sendirian. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas penjelasan materinya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami bersama di malam hari ini tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Masih tersisa sekitar 30 menit ke depan. Marilah kita manfaatkan bersama untuk saling bertanya jawab pada Al-Ustaz. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 089539903417 ataupun melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Ummu Ahmad di Semarang saja. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana jika saya berkomunitas di komunitas yang di dalamnya banyak orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, namun bercampur baur dengan orang-orang yang berpaham berbeda, dan sayangnya orang-orang yang pertama tadi terwarnai oleh orang-orang yang kedua, bagaimana menyikapinya Ustadz? Apakah tetap bertahan ataukah meninggalkan komunitas tersebut? Silakan Ustadz. Ummu Ahmad ya, yang ada di Semarang, menanyakan Di dalam sebuah komunitas pendidikan terdapat orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ternyata di dalam komunitas itu terdapat orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita tetap berada di situ di komunitas tersebut, ataukah kita meninggalkan komunitas tersebut? Kembali kepada dasar yang tadi disebutkan, semuanya dipertimbangkan maslahah dan madharatnya, kebaikan dan keburukannya. Apabila di dalam sebuah komunitas itu ternyata orang-orang yang berpegang teguh itu justru agama mereka menjadi terwarnai oleh orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau boleh dikatakan agamanya dikorbankan, akidahnya dikorbankan, maka hal ini lebih baik meninggalkan komunitas tersebut. Namun apabila orang-orang yang berpegang teguh tersebut pada Al-Quran dan Sunnah bisa bertahan, ya minimal bisa bertahan, dan tidak terwarnai atau terpengaruh dengan orang-orang yang menyimpang di dalamnya, maka lebih baik bertahan. Dan lebih baik lagi jika orang-orang tersebut yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bisa mewarnai atau mempengaruhi orang-orang yang masih menyimpang tersebut. Jadi semuanya dipertimbangkan, ya, kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ternyata seseorang di dalam situ, walaupun mungkin dia masih sendirian, ya, dia tidak bisa mendapatkan komunitas lain yang lebih baik, ya, tidak bisa mendapatkan komunitas lain yang lebih baik. Satu sisi, seandainya dia tidak berkomunitas, keburukannya lebih besar atau madharatnya lebih besar, maka lebih baik dia tetap berdaan di situ. Dengan apa? Dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan apakah meninggalkan atau tidak, semuanya dikembalikan pada kondisi masing-masing orang yang ikut dalam komunitas tersebut. Demikian wallahu bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semuanya, dan khususnya tadi oleh Ummu Ahmad di Semarang yang bertanya. Pertanyaan yang kedua datangnya dari Bapak Zanwar yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang sudah dewasa namun belum mau ibadah? Apakah kita terus-menerus menanamkan karakter imannya dan menuntaskan egonya tanpa mengajak ibadah zahir secara langsung? Apakah kita terus berkisah tentang kebesaran Allah serta surga dan neraka, namun tidak menganjurkan dan mengajak sholat? Sampai kapankah? Bagaimana jika dia terburu mati, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, dari Bapak Januar, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Seorang yang sudah dewasa, itu sudah bukan anak-anak lagi, ternyata masih enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanda bahwa karakter iman atau fitrah keimanannya itu belum tumbuh. Kita kembalikan kepada metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwai orang yang masih lemah imannya, beberapa waktu yang lalu kita sebutkan contohnya adalah ketika pembagian ghanimah atau harta rampasan perang, ketika perang Hunain, orang-orang yang masih lemah imannya itu diberi bagian yang lebih banyak. Ini dalam rangka apa? Untuk menuntaskan egosentris mereka dan untuk menumbuhkan imaji positif mereka. Sampai mereka berebut, sampai Nabi itu terpepet di suatu tempat, ya. Karena apa? Karena mereka begitu egoisnya, ya, untuk mendapatkan harta rampasan yang lebih banyak. Padahal di sisi lain kaum Ansor itu mendapatkan bagian yang lebih sedikit, padahal kaum Ansor lah yang mati-matian untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang lain adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirinya orang yang masih penting, ya, walaupun dalam posisi dia sudah tertangkap sahabat untuk memberikan pelayanan yang terbaik seperti tamu kehormatan, walaupun dia adalah seorang tawanan, ini untuk menumbuhkan imaji positif pada Thumamah bin Usal. Dan qadarahu wa syaa fa'al, Allah takdirkan Thumamah bin Usal selalu mendidik lebih awal itu keimanan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dan setelah iman kuat mereka diajari Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya. Ini dasar yang menunjukkan bahwa dalam mendidik anak itu, walaupun dia sudah dewasa, ya tetap kalau imannya belum tumbuh, maka didahulukan keimanan terlebih dahulu yang ditumbuhkan dengan menumbuhkan ego sentris dan kemudian menumbuhkan imaji positif. Namun apa, sampai kapan? Perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa mendidik keimanan itu adalah mendidik hati. Maka sering kita mengatakan bahwa mendidik hati itu adalah sebuah misi yang tidak mungkin berhasil kalau tak kemudian kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Bisa disebut bahwa mendidik keimanan itu mission impossible. Mengapa kita mengatakan mission impossible atau misi yang tidak mungkin berhasil? Karena satu sisi bahwa hati-hati orang itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha." Sesungguhnya hati-hati orang itu berada di tangan, di jari-jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang membolak-balikkan hati mereka. Nah, sehingga kita mengatakan bahwa itu adalah misi yang tidak mungkin karena apa? Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita adalah hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam mendidik seseorang yang contoh dia belum beriman tapi satu, dia belum sholat sebagai contoh, dia belum sholat, ternyata kita menumbuhkan kecintaan dia terhadap sholat itu enggak tumbuh-tumbuh, ya bisa jadi mungkin karena metode kita yang salah. Maka tidak mengapa ya sambil kita mengajak dia ke masjid ya untuk melihat orang yang sedang sholat dalam rangka apa, mengajarkan dia sholat. Ini tidak mengapa karena apa, di situ akan tumbuh kecintaan seseorang kepada sholat. Ini urutan iman terlebih dahulu sebelum Al-Quran atau ilmu itu adalah suatu urutan yang sudah nas ya, yang sudah sahih ya. Maka walau bagaimanapun iman harus tetap didahulukan, walaupun mungkin nanti kesannya itu seolah-olah iman belum selesai ya, kemudian orang lain apa namanya orang tersebut diajarkan tentang syariat atau dilatih, itu tidak masalah. Tapi yang jelas kita sudah menumbuhkan keimanannya terlebih dahulu. Karena kadangkala ada sebuah kekhawatiran ya, bahwa jangan-jangan nanti dia keburu meninggal dunia ya. Dia keburu meninggal dunia padahal dia belum sempat untuk melaksanakan syariat agama ini. Makanya tidak mengapa ya, kita mengajarkan ya, melatih mereka untuk contohnya adalah melatih mereka sholat. Satu sisi keimanan sudah kita tumbuhkan terlebih dahulu karena hati orang tersebut adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan khususnya untuk Bapak Zanwar tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ummu Safwana di Bumi Allah. Beliau bertanya, bagaimanakah jika kita ingin mengajak orang lain berkomunitas atau hijrah, namun mereka malah takut jika mereka akan kita hasut atau kita racuni versi mereka, Ustaz? Bagaimanakah sikap kita, Ustaz? Karena kami pernah menjelaskan dan mereka mengiyakan, namun tetap saja mereka mencurigai kita, Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Dari Ummu Safwana yang di Bumi Allah, semoga Allah menjaga Ummu dan keluarga. Bagaimana kita mengajak orang untuk berkomunitas, yang komunitas yang kita ikuti kita yakini adalah komunitas yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang orang itu takut ya, takut kita pengaruhi ya, dalam tanda kutip diracuni dengan apa namanya manhaj atau cara mendidik yang kita ikuti. Bagaimana cara yang benar? Semua dikembalikan kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada contoh yang telah diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya mengajak seseorang ya, untuk masuk ke dalam komunitas Nabi dalam itu jamaah ya, bersama kaum muslimin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memulainya dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia itu metode yang paling manjur untuk menumbuhkan keimanan seseorang. Kenapa orang gak mau masuk dalam komunitas kita yang kita yakini benar? Karena orang tersebut tidak tertarik dengan akhlak kita. Orang tersebut tidak terkagum-kagum dengan komunitas kita. Orang tersebut masih ragu, ada sesuatu yang bagi dia adalah masih meragukan. sehingga dia enggan untuk masuk dalam komunitas kita. Tetapi apabila orang tersebut itu kagum dengan akhlak yang kita miliki, kemudian melihat betapa bermanfaatnya komunitas yang kita ikuti bagi kehidupan dia, maka tanpa kita minta pun dia akan datang kepada kita untuk ikut bergabung dalam komunitas. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak contoh yang telah sering kita dengar, sering kita baca, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajak-ngajak. Ya, orang yang belum beriman istilahnya itu bergabunglah dengan saya, bergabunglah dengan jamaah kami, bergabunglah dengan kaum muslimin. Tapi Nabi selalu dengan memberikan teladan, dengan memberikan akhlak yang mulia, sehingga bagi mereka tampak bahwa betapa indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa indahnya Islam. Nah setelah itu kemudian mereka baru masuk ke dalam Islam. Jadi intinya kita seringkali terburu-buru, kita tergesa-gesa, kita tergesa-gesa mengajak orang lain, padahal sebenarnya yang lebih awal di dalam sebuah komunitas adalah kita memperbaiki diri kita sendiri, kita memperbaiki akhlak kita sendiri, kita memperindah akhlak kita sendiri. Nah kemudian setelah itu orang lain akan melihatnya dengan sendirinya, dengan otomatis, maka mereka akan masuk ke dalam komunitas kita. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, terima kasih jasa kekhairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan Umus Sofana tadi yang bertanya, PR besar Ustaz memperbaiki karakter atau akhlak kita Ustaz. Dan sehubungan dengan karakter, ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Ilham di Menoreh. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Belakangan ini banyak orang yang berilmu dan rajin ngaji, namun mengapa banyak pula yang acuh tak acuh dengan sesama muslim? Apakah ini keterpurukan karakter, ataukah memang saya harus maklum dengan banyaknya karakter yang demikian? Silakan Ustaz. Dari Bapak Ilham yang ada di Menoreh, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Bapak Ilham, memberikan petunjuk Bapak Ilham dalam mendidik anak-anak Bapak. Saat ini banyak orang yang berilmu, namun ternyata kita lihat mereka itu enggak peduli dengan kaum muslimin, mereka itu akhlaknya kurang bagus. Perlu kita ketahui bahwa buah dari ilmu itu adalah akhlak yang mulia. Kalau seseorang dikatakan berilmu namun akhlaknya tidak baik, itu berarti orang tersebut belum berilmu. Ilmunya masih sebatas pengetahuan. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita membahas tentang parenting delusion. Beda antara ilmu dan pengetahuan. Jadi yang mereka miliki itu belum ilmu tapi masih sebatas pengetahuan. Karena apa? Kalau belum bisa memberikan manfaat bagi dirinya apalagi kepada orang lain. Namun kalau sudah ilmu adalah apabila apa yang mereka ketahui, apa yang mereka miliki itu betul-betul teruji kebenarannya, kemudian bermanfaat bagi dirinya dengan munculnya akhlak yang mulia, ya. Kemudian setelah itu kemudian bermanfaat bagi orang lain. Inilah yang disebut orang yang berilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmal mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqo." Sempurna iman seseorang yang beriman, ya, orang mukmin, ya, sempurnanya iman seorang yang mukmin itu adalah yang akhlaknya paling baik. Ini. Nah, keimanan ini terkait dengan ilmu. Nah, maka bisa dikatakan bahwa orang yang paling berilmu adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana orang yang paling berilmu di muka bumi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ini. Jadi Bapak Ilham, jadi perlu kita bedakan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, kalau orang ternyata akhlaknya bagus, ya, dan dia memiliki pengetahuan, maka pengetahuan yang dia miliki adalah ilmu, karena sudah dia amalkan. Namun apabila akhlaknya masih jelek, sementara dia tahu ini tahu itu, ya, orang mengatakan ilmunya banyak, itu sebenarnya bukan ilmu, itu hanya sekedar pengetahuan. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan pelajarannya Ustaz. Akan kami ingat selalu jawaban tadi Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Dan kami tutup Ustaz. Sepertinya ini adalah pertanyaan yang terakhir, datangnya dari hamba Allah Beliau bertanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ustadz, bagaimanakah sikap terbaik jika ada sekumpulan anak yang ramai bermain serta ngobrol di dalam ataupun sekitar masjid ketika waktu sholat? Apakah kita biarkan dengan harapan menuntaskan ego dan fitrah bermain, ataukah kita arahkan dan kita ajak untuk ikut sholat, Ustadz?" Silakan Ustadz. Ya, dari hamba Allah ya, semoga Allah menjaga bapak atau ibu ya dalam mendidik anak-anaknya. Ini adalah permasalahan umum yang sering terjadi hampir kepada semua masjid, baik itu masjid jami atau masjid yang khairu jami. Yang masjid khairu jami itu kalau di tempat kita disebut dengan musola. Nah, kita kembalikan lagi kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anak kecil di masjid. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setiap waktu sholat beliau mengajak anak kecil ke masjid, hanya sesekali saja. Ini perlu kita ketahui. Karena apa? Karena anak kecil dalam hal ini adalah masih di bawah usia tamyiz, masih di bawah usia 7 tahun. Itu sebenarnya pendidikan yang paling ideal adalah pendidikan personal, belum waktunya untuk bersosial, yaitu masih bersama orang tuanya di rumah. Namun sesekali tidak mengapa diajak ke masjid ya, untuk dikenalkan dengan masjid, dikenalkan dengan orang-orang yang melaksanakan sholat, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap masjid dan sholat. Namun demikian yang terjadi karena mereka adalah anak-anak yang belum tumbuh nalarnya, maka mereka terhadap sholat itu belum tahu kalau itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sendiri pun juga belum memikul tanggung jawab atau belum mukallaf ya, belum memikul beban syariat. Sehingga yang sering terjadi apabila anak kecil itu di masjid, akhirnya mereka itu bermain karena memang dunia mereka saat itu adalah bermain. Nah, kemudian sikap kita bagaimana? Yang pertama yaitu tidak setiap saat ya, setiap waktu sholat mengajak anak kecil ke masjid, karena Nabi SAW tidak melakukan hal yang demikian. Kemudian yang kedua, seandainya kita mengajak anak kecil ke masjid, anak kita, maka kita bertanggung jawab terhadap pengendalian anak tersebut ya, baik mungkin dengan kita suruh berdiri di sebelah kita ya, kita jaga jangan sampai dia lari-lari, atau mungkin kalau dia masih kecil kita gendong sehingga dia tidak mengganggu jamaah yang lain. Ini. Kemudian yang ketiga, seandainya qadarullah terjadi ya, anak tersebut ribut rame ya, sementara kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, apa yang harus kita lakukan? Kita kembalikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar anak kecil nangis ya, tentu saja nangis itu berisik ya, mengganggu orang lain atau orang-orang yang sedang sholat itu mesti akan mendengar dan merasa dirinya terganggu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar anak menangis padahal beliau itu ingin memanjangkan sholatnya, karena ada anak nangis sehingga suratnya diperpendek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya diperpendek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini karena apa? Karena menangis itu adalah hak bagi anak kecil ya, sehingga yang seharusnya sholat panjang itu adalah keutamaan dan itu adalah manfaatnya besar sekali bagi orang banyak, namun karena ada hak bagi anak, akhirnya Nabi memendekkan. Nah, maka apabila kita melihat anak sudah terlanjur ramai sementara kita melakukan sholat, maka kita bersabar ya, sholatnya yang tadinya mungkin panjang berusaha untuk dipendekkan. Setelah itu kemudian setelah selesai salam, kemudian kita baru mengatasi anak tersebut dengan apa? Dengan nasihat yang lembut, ya tidak disakiti, jangan sampai ada persepsi negatif pada anak bahwa masjid itu tidak menyenangkan. Karena apa? Itu akan melukai hatinya dan akan terbawa sampai dia dewasa ya. Karena hati anak itu adalah sangat rentan ya, sangat mudah sekali apa namanya terluka ya, terutama di bawah 7 tahun, sehingga melukai hatinya itu kalau tidak segera diobati akan terbawa sampai dia dewasa, akan kesan negatif bahwa masjid itu tidak menyenangkan, bahwa masjid itu tempat yang tidak asik, bahwa masjid semua orang itu kalau sholat di masjid ya, terutama masjid yang ramah anak, akan mengalami hal demikian. Oleh karena itu jangan sampai kita salah ya dalam menyikapi terhadap anak ketika mereka sedang ramai. Kita perhatikan dia umurnya berapa. Kalau ternyata dia memang sudah anak yang sudah berilmu, ya imannya sudah kuat berilmu, kok rame. Nah, kita marahi tidak apa-apa, karena apa? Dia sudah beriman. Dengan dimarahi itu, maka dia akan segera kembali ya untuk khusyuk dalam sholat. Ya, karena apa? Imannya sudah kuat dan dia berilmu. Ya, dan umurnya sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kalau ternyata anak kecil ya masih 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, mereka ramai, maka kita terus betul-betul harus hati-hati ya dalam menangani mereka. Itu tadi, hati mereka itu mudah sekali luka. Ya, ya Nabi saja itu ada anak menangis, dipendekkan sholatnya biar anak itu tidak merasa bahwa sholat itu enggak menyenangkan, dia enggak ada yang menolong ya. Jadi dia menangis pengen segera digendong ibunya, atau mungkin ada orang yang mendekatinya atau memperhatikannya, sehingga kalau sholatnya panjang maka ada imaji negatif bahwa ternyata orang-orang sholat itu enggak sayang kepada dia. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperpendek ya, diperpendek sholatnya sehingga ibunya ya, yang mungkin sedang melaksanakan sholat itu ingin segera dapat memperhatikan anaknya tersebut. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan silakan Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya dari materi kita di malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik, kesimpulan materi pada kesempatan kali ini yaitu berkomunitas dalam mendidik anak. Dalam hal ini adalah kita membahas tentang komunitas pendidikan. Yang pertama, perlukah kita berkomunitas saat ini ataukah kita menyendiri? Sementara di dalam Islam ada perintah untuk berjamaah, dalam ini adalah berkomunitas. Kemudian ada perintah juga untuk uzlah, yaitu untuk mengasingkan diri pada zaman-zaman fitnah. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, bahwa ya alhamdulillah ya atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melihat banyak sekali orang-orang di zaman ini yang masih berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, walaupun mungkin tidak sempurna. Tapi mereka bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga berkomunitas saat ini itu jauh lebih baik daripada kita menyendiri dalam mendidik anak-anak kita. Apabila di lingkungan sekitar itu tidak ada komunitas yang kita bisa bergabung, ya, karena memang di daerah tersebut mungkin jarang sekali orang yang memiliki metode pendidikan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pun kita bisa melakukan langkah yaitu dengan berkomunitas dengan komunitas yang berada di luar daerah, ya, karena itu lebih baik daripada menyendiri. Karena seringkali orang-orang yang menyendiri dalam mendidik anak-anaknya muncul kegalauan kadangkala, kebingungan. Satu sisi orang di sekitarnya dalam mendidik anak-anaknya sudah tidak kembali kepada pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi dia ingin kembali kepada pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dia sendirian. Nah, apabila dia sendirian kemudian tidak berkomunitas, kadangkala muncul kegalauan. Nah, untuk mengatasi kegalauan ini, untuk mengobati kegalauan ini, maka walaupun sesekali mungkin harus keluar kota atau keluar daerah untuk bertemu dengan saudara-saudara yang dalam satu pandangan dalam pendidikan, insya Allah akan menambah ilmu, akan menambah inspirasi, ya, bisa saling mengenal, saling bertukar ilmu, ya, sehingga satu sisi kegalauan itu akan terobati. Karena sejatinya bahwa orang beriman, orang mukmin itu hatinya akan tenang apabila dia melakukan kebaikan. Dan orang mukmin itu hatinya itu akan gundah, hatinya tidak tenang itu apabila dia melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, sehingga dengan berkomunitas ini, makin tenangnya hati setelah dia mendapatkan ilmu yang benar, itu menandakan bahwa komunitas yang dia ikuti adalah komunitas yang benar. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ya, marilah kita bersatu, ya, kita saling bantu membantu, tolong menolong untuk mendidik anak-anak kita. Karena ada sebuah pepatah ya yang mengatakan, untuk mendidik satu anak itu dibutuhkan orang satu kampung, ya. Karena memang benar, mendidik satu anak itu tidak ringan, ya. Maka dibutuhkan komunitas, yaitu orang satu kampung, bahasanya seperti itu, ya. Oleh karena itu, apabila saat ini di zaman digital seperti ini, ya, kita merasa bahwa sudah merasa benar sendiri ya untuk mendidik anak-anak, bahwa di luar sudah salah semua dalam pendidikan, maka sering sekali muncul ketidaknyamanan pada diri kita, kekhawatiran pada diri kita. Akhirnya kita protektif terhadap anak-anak kita. Padahal anak-anak kita nanti setelah mereka dewasa, mereka pun akan bergaul dengan masyarakat yang zamannya bisa jadi lebih keras, ya. Zamannya lebih buruk dari zaman yang sekarang kita hadapi. Nah, saat ini apabila anak kita protektif di rumah, ya, tidak kita kenalkan dengan masyarakat, tidak kita imun mereka bergaul di masyarakat, apakah kita tidak khawatir setelah mereka nanti bergaul dengan masyarakat justru malah mereka itu akan hanyut? Karena apa? Sudah tidak terbiasa dengan kondisi masyarakat yang mungkin keadaannya buruk menurut kita. Oleh karena itu, ya, dengan komunitas ini antara lain, ya, faedahnya bahwa anak-anak kita bisa mengenal berbagai macam karakter orang. Anak-anak kita bisa mengenal lingkungan masyarakat. Tentu saja bersama-sama dengan teman-teman satu komunitas itu lebih aman dibandingkan daripada dia sendirian di masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan selalu membimbing kita semua untuk kembali kepada jalannya yang lurus dan yang benar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.